kembali cantiknya Jawa Timur saudara, bersama terus ta Via Valen Asri Lele Sunda cocok. Tak bisa ku melupakanmu. Ayo diri kau, terima kasih.